السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ما في تسيسة سدكت رباب الحسد. قال وقال والدنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله berkata walidina syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, wal khulasatu anna al-hasad khuluqun damim. Ringkasnya bahwa yang namanya hasad, dengki, ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, ketika seseorang mendapatkan kemuliaan, dia tidak suka dan menginginkan agar kenikmatan dan keutamaan tadi hilang dari saudaranya. Itu yang namanya hasad. Beda dengan perkara atau yang disebut ghibtah, atau sesuatu yang dia ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana orang lain mendapatkan kebaikan. Itu berbeda. Kalau dengki itu menginginkan agar kebaikan itu hilang dari saudaranya dan agar keutamaan yang didapat oleh saudaranya hancur, itu namanya dengki. Wal khulasah anna al hasada khuluqun dhamim. Ringkasnya bahwa yang namanya dengki ini adalah akhlak yang jelek, yang tercela. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa ma'al asaf innahu akthar ma yujad bainal ulama wa talabatil ilm. Dan sangat disayangkan, justru perkara ini banyak terjadi di kalangan para ulama dan para pencari ilmu, tulabul ilm. Yujad bainat tujjar ba'duhumul ba'd. Terjadi di antara para pedagang, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Yang mutaqaribain, pedagang madu dengan pedagang madu, pedagang herbal dengan pedagang herbal. Enam, apalagi? Khun ibn a'azakumullah. Demikian pula terjadi pada kullu dhawi mihnatin. Setiap orang yang memiliki satu jabatan, satu kedudukan, yahsud min syarikihi fiha, dia hasad, dengki kepada sekutunya dalam satu pekerjaan. Lakin ma'al asafi annahu bainal ulama ashad wa bainal talabatil ilm ashad. Tetapi sungguh sangat disayangkan, justru yang lebih dahsyat terjadi pada orang yang berilmu. Banyak terjadi pada talabatil ilm, para pencari ilmu. Ma'annahu kana al-aula wal-ajdar an yakuna ahli al-ilmi ab'ad an-nas anil hasad. Padahal semestinya yang lebih utama, lebih pantas adalah orang-orang yang berilmu lebih jauh dari sifat hasad. Yang aula, yang ajdar, yang lebih pantas harusnya orang-orang yang berilmu dan talabatul ilm, para pencari ilmu, harusnya mereka lebih jauh dari yang namanya hasad. Wa aqraban nas ila kamalil akhlaq, harusnya mereka lebih dekat kepada akhlak yang mulia. Ikhwani fid din a'azakumullah. Masalahnya adalah ada dua. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab tentang ilmu yang nafi', ada dua. Nafi' fi dzatih dan nafi' fi sahibih. Atau kama qala rahimahullah, nafi' dari sisi zat ilmunya dan nafi' dari sisi orangnya. Artinya ilmu yang didapat atau ilmu yang dicarinya adalah ilmu yang memang nafi', ilmu yang hak, Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Yang kedua, nafi' dari sisi pemiliknya, sahibul ilm, bahwa si pemilik ilmu tadi mengamalkan ilmunya, maka itu nafi'. Maka sebaliknya, yang tidak nafi' juga dari dua sisi. Ada yang tidak nafi' karena ilmunya bukan yang hak, ilmunya bukan yang nafi', bukan dari Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, tetapi dari hawa, bid'ah, muhdatsah ila akhirih. Atau dari sahibnya, ilmunya hak, masya Allah, Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, tetapi sahibul ilm, si pemilik ilmu ini tadi, tidak mengamalkan ilmu yang hak tadi, maka tidak nafi' juga. Tidak nafi' karena dia tidak mengamalkan. Tayyib ikhwan ibn a'azakumullah, nuhsinu dhan bihim, kita berbaik sangka kepada mereka-mereka, orang-orang yang berilmu dan talabatul ilm. Kalau ilmunya nafi' secara zatnya, yang dipelajarinya adalah qala Allah, qala Rasul dengan pemahaman salaf, dan pemiliknya berpegang dengan qala Allah dan qala Rasul dengan pemahaman salaf, insyaallah jauh dari hasad. Wa aqrab ila kamalil akhlaq, dan akan lebih dekat kepada kesempurnaan akhlak, karena terbimbing dengan ilmunya yang dibawa. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka-mereka yang mencari ilmu, ternyata ilmunya dalam tanda petik bukan ilmu. Mempelajari ilmu-ilmu yang ternyata bersumber dari ra'yu, bersumber dari pikiran manusia sendiri, dari hawa nafsu, dari rekayasa, dari kedustaan dan seterusnya, maka tentunya mereka akan terfitnah dengan berbagai macam penyakit-penyakit akhlak, termasuk hasad. Atau yang kedua, ilmunya yang dibawa benar, ilmu yang hak, yang nafi', qala Allah, qala Rasul dengan pemahaman salaf, tetapi orang ini tidak mengamalkan ilmunya, dan ini yang paling kita khawatirkan pada diri kita yang sudah berusaha untuk berpegang dengan Quran wa sunnah, tetapi dia justru menyelisihi bimbingan Quran dan sunnah untuk tidak hasad, untuk tidak dengki, untuk ikut gembira dengan kegembiraan saudaranya, ikut merasa bangga dengan kehebatan saudaranya. Ini malah terbalik, justru merasa sempit hatinya ketika saudaranya mendapatkan kebaikan, merasa sempit dadanya ketika saudaranya mendapatkan kemuliaan. innal hasad. Sehingga al-hasad yang dulu terjadi justru kepada para munafikin. Kalau melihat muslimin menang dalam perang, jengkel mereka. Sebaliknya kalau kalah, dia berseri-seri mukanya, "Ha, saya kan sudah bilang, jangan berangkat, jangan berangkat." Qul inna a'udzubikumullah. Demikian keadaan mereka. Sehingga nasallahu salam al-afiyah. Bahwa sering terjadi pada orang-orang yang berilmu dan para talabatul ilmi, ketika ilmu yang didapat tercampur dengan bid'ah wa muhdatsah, tercampur dengan hizbiyah, tercampur dengan hawa, maka ini yang seringkali terjadi pada mereka, al-hasad. Saling mereka mendengki dalam keadaan saling iri dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Atau ketika seseorang tidak mengamalkan ilmunya yang hak, ilmu yang nafi', tetapi orang itu tidak mengamalkannya, juga terjadi pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal-hidayah. Amin. Maka yang berikutnya akan dibahas tentang hizbiyah. Karena memang dengan hizbiyah manusia akan terkotak-kotak. Setelah terkotak-kotak, maka mereka bersaing, saling hasad, saling dengki, ila akhirih. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Ada pertanyaan silakan. Afwan Ustaz, apakah kenal Ustaz Firanda? Saya kenal. Kenal nama saja, enggak pernah ketemu. Saya dapat audio Ustaz membantah takdir naik, tetapi di sisi lain Ustaz Firanda terkesan memuji dan merekomendasikannya. Apakah Firanda salafi? Saya meragukan kesalafiannya. Karena beberapa alasan. Yang paling jelas adalah pembelaannya terhadap sekian banyak tokoh-tokoh hizbi yang ditahdir oleh para ulama. Bukan hanya Dzakir Naik. Masih ada lagi sekian orang yang dia bela. Nah. Fawailun lil musallin. Ustaz mohon penjelasan ayat ini. Qul inna a'udzubikumullah, masalah tafsir kita harus membaca tafsir dari para ulama, khususnya tafsir bil ma'thur. Kalau terjemah saja kita bisa katakan failul musallin adalah celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang salatnya sahun. Jangan berhenti di situ. Waqaf di situ, waqaf yang salah. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Berarti yang diancam dengan wail adalah orang yang lalai dalam salatnya. Sebatas itu yang saya tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Jika seorang mempunyai uang sejumlah, misalnya 20 juta, lalu berdiat kurban, mana yang lebih afdal? Berkurban dengan seekor sapi atau beberapa ekor kambing? Wallahu a'lam. Kalau jenisnya saya tidak tahu. Yang jelas kalau yang namanya kurban atau sedekah yang lebih tinggi nilainya, lebih mulia, itu lebih tinggi pahalanya. Enam. Kalau dihitung-hitung kayaknya lebih ngirit kambing atau lebih ngirit sapi, maka tentunya lebih ngirit pula pahalanya, lebih sedikit. Barakallahu fikum. Sehingga ketika kita berkurban, cari yang terbaik. Yang terbaik dari sisi zatnya, kambingnya atau sapinya. Tidak cacat, tidak jelek, tidak kurus, tidak ila akhirih. Dan juga yang terbaik untuk masyarakatnya. Nah, kalau masyarakat jadi semua enggak suka sapi, kamu potong sapi, ya tidak baik buat mereka, artinya mereka enggak suka. Padahal kita nyembelih kurban untuk mengembirakan mereka di antara hikmahnya. Nah, atau sebaliknya, mereka enggak suka kambing, mereka sukanya sapi. Nah, sehingga berikan yang terbaik, walaupun ternyata mahal. InsyaAllah nilainya di sisi Allah tinggi. Ustaz, akhir-akhir ini ana resah. Seperti ada bisikan bahwa apa yang sudah dijalani sampai saat ini sepertinya percuma saja. Buat apa taklim jika belum tentu selamat dari kesesatan? Para penulis kitab yang darinya kita belajar supaya istiqomah pun ternyata menyimpang dan sesat. Yang levelnya level ulama dan ustaz saja tidak selamat, apalagi saya. Enggak ada apalagi saya. Saya tambah sendiri. Sesungguhnya saat ini ana pesimis. Qul inna a'udzubikumullah. Yang namanya hidayah biadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah sesatkan siapa yang dikehendaki. Apakah dia level ulama atau dia level asatidah ataupun dia level bawah? Kalau Allah mau sesatkan dia, Allah sesatkan dia. Kalau Allah berikan petunjuk kepadanya, dia mendapatkan hidayah. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Berita ini kamu yakini sebagai akidah agar kamu dan kita bergantung kepada Allah. Benar-benar bergantung pada Allah. Memohon kepada Allah dengan benar-benar memohon kepada Allah. Jangan sombong dengan apa yang dia punya dari ilmu. Jangan sombong dengan apa yang dia punya dari apa yang dia pelajari. Tetap bergantung dan tawakal pada Allah SWT. Ya Allah, kalau tidak karena engkau, aku akan tersesat. Ya Allah, kalau bukan karena bimbinganmu, aku akan menyimpang. Begitu. Itu supaya kita bergantung pada Allah, bukan supaya pesimis. Jadi berita-berita tadi si fulan menyimpang, padahal dia alim. Si fulan sesat, padahal dia menulis kitab. Itu jangan menjadikan kita pesimis dan mengatakan percuma kita pelajari, bukan. Tapi itu justru menunjukkan bahwa al-hidayah biadillah, maka hendaklah engkau bergantung pada Allah. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, jangan dilupakan. Di samping kita berdoa dan bergantung pada Allah penuh, meratap, meminta, memohon pada Allah, juga kita berusaha. Dan kita harus yakin bahwa orang yang jahil lebih mungkin sesat daripada orang yang berilmu. Berapa orang yang berilmu tiba-tiba menyimpang? Bandingkan dengan orang yang jahil, yang seperti buih, diombang-ambingkan kesesatan. Sebentar mereka jadi syiah semua, tiba-tiba berubah jadi sufi semua. Tiba-tiba mereka menjadi ateis, komunis. Sehingga jelas kita harus belajar. Menimba ilmu, mencari ilmu. Adapun ada orang berilmu tapi sesat, itu menunjukkan. Walaupun kamu sudah berilmu, jangan GR. Tetap meratap kepada Allah, ya Rabbi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Itu terus-terus. Sehingga berita tadi harusnya menjadikan engkau bergantung kepada Allah dan terus berdoa. Sedangkan usahanya terus mencari ilmu, jangan putus asa. Belajar, amalkan, belajar, amalkan, belajar, amalkan. Sehingga dua ini jangan dipisahkan. Dua ini jangan dipisahkan. Panjang sekali. Amin. Bagaimana sebenarnya memaknai berjamaah dan dilarang berfirqah-firqah? Bukankah kita berjamaah itu berarti ada satu imam yang harus diikuti seluruh makmumnya? jika imam itu adalah presiden RI dan di Malaysia imamnya presiden Malaysia, begitu juga negara lain, apakah benar seperti jamaah yang dimaksud? Makna jamaah memang ada dua macam dan pernah dibahas di majelis kita di sini. Bahwa makna jamaah diantaranya adalah al-haq, kebenaran. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "In kunta 'alal haqqi fa antal jamaah wa in kunta wahdak." Kalau engkau di atas kebenaran, maka engkau adalah jamaah walaupun engkau sendirian. Kenapa sendirian dikatakan jamaah? Karena engkau di atas hak. Berarti bersama mereka-mereka yang di atas hak sejak awal pertama dakwah. Rasulullah SAW, para sahabatnya, diikuti tabi'in, diikuti yang berikutnya. Maka kamu di ujung gunung, di pojok dunia, di kutub utara atau selatan, kamu di atas hak, maka kamu di jamaah mereka. Maka in kunta alal haq fa antal jamaah. Itu satu. Makna jamaah juga masih mirip dengan yang pertama, belum yang kedua, adalah tokoh para ulama. Sehingga ketika ditanya seorang ulama, siapa jamaah? Dijawab Abu Bakar wa Umar. Siapa jamaah? Abu Bakar wa Umar. Mereka sudah tiada. Kalau begitu Imam Fulan wa Imam Fulan. Ulama lagi disebut. Kalau engkau bersama mereka, engkau bersama jamaah. Kalau engkau memisahkan dari mereka, engkau memisahkan diri dari jamaah. Artinya, imam-imam ahlus sunnah. Imam-imam ahlus sunnah. Kamu bersama mereka, kamu bersama jamaah. Yang kedua, karena tadi saya anggap satu, karena memang para imam-imam di atas hak. Maka kalau kamu di atas hak bersama mereka, maka kamu bersama jamaah. Yang kedua adalah penguasa. Maka kalau engkau bersama kaum muslimin dan penguasanya, maka engkau bersama jamaah. Tetapi kalau engkau memisahkan diri dari kaum muslimin dan penguasanya, kemudian memerangi mereka, memberontak kepada mereka, maka engkau memisahkan diri dari jamaah atau memecah belah jamaah. Nah, jika ulil amri diartikan harus memiliki wilayah dan kekuasaan, bukankah itu membatasi cakupannya, padahal Islam untuk seluruh alam tidak terbatas teritorial, sehingga ya. Nah, dan itu barakallahu fikum sudah dijawab oleh Imam Syaukani dan yang bersama beliau dari para ulama, bahwa sesuatu yang benar atau yang hak yang kita harapkan adalah seluruh dunia itu satu penguasa bagi kaum muslimin, satu khalifah. Tetapi kalau kenyataannya tidak terjadi dan terjadi duailiyat, kata Syaukani rahimahullah, wajib bagi setiap daerah untuk mentaati penguasa negaranya sendiri. Nah, dinukil oleh para ulama, saya lupa ya, di antara bukunya yang menukil ucapan Syaukani tadi, kalau tidak salah masalah taat pada penguasa, buku kecil ya, dikumpulkan di sana sekian hadis dan aqwal ulama, di antaranya ucapan beliau, sehingga setiap daerah dia mentaati penguasa daerahnya. Bagaimana kiat-kiat agar salat kita khusyuk dan fokus tertuju pada Allah Subhanahu wa taala? Salat dengan hadirnya hati, itu yang pertama. Tidak hanya di lidah dan di badannya saja gerak-gerak, tetapi hatinya ngelambiar. Tetapi hatinya merasa kalau dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, dia memahami apa yang dibaca. Oleh karena itulah disebutkan dalam Al-Quran tentang larangan taqrabus shalah wa antum sukara, jangan dekati salat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kalian tidak paham apa yang kalian baca. Tapi zaman sekarang banyak orang yang tidak mabuk tapi enggak paham apa yang dibaca. Iya kan? La taqrabus shalah wa antum sukara, jangan dekati salat dalam keadaan kalian mabuk karena sehingga kalian paham apa yang kalian baca. Tapi nusallallahu alaihi wasallam lil asafis syadid, sungguh sangat disayangkan khususnya di negeri kita Indonesia, karena tidak belajar bahasa Arab sebagian besarnya, maka mereka tidak merasa apa yang dia baca. Sehingga ketika menyatakan ihdinash shiratal mustaqim, tidak merasa kalau dia sedang minta jalan yang lurus. Ketika dia menyatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli, tidak merasa kalau dia sedang meminta ampun pada Allah Ta'ala. Ketika mengatakan subhanarabbil a'la, tidak merasa kalau dia sedang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadirnya hati dan memahami apa yang dibaca. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Amin. Apa pertanyaannya? Kami membuka kesempatan untuk berkorban. Dana bisa disalurkan ke bank ini dan bank itu. Apakah ini dibolehkan dalam syariat? Qul inna a'udzubikumullah. Korban itu dengan seekor kambing bagi satu orang dengan keluarganya, atau dengan sapi untuk 7 orang dan keluarganya masing-masing, sehingga tidak menyembelih uang. Sehingga kamu cari kambingnya yang terbaik dan kamu antarkan ke tempat penyembelihan, dan kalau bisa kamu sembelih sendiri, bismillahirrahmanirrahim, ini kurbanku dan keluargaku, sembelih. Itu yang afdal. Sebab kalau saya korban 1.5 juta atau 2.5 juta, maksudnya 2 juta disembelih. Oh enggak, maksudnya ya kambing, tapi mereka yang belikan. Kayak apa kambingnya kamu tahu? Tidak tahu. Bagaimana bentuknya? Kurus apa gemuk? Tidak tahu. Tidak tahu. Bagaimana begini? Tidak tahu. Ini barakallahu fikum, bukan mengatakan tidak boleh. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Tidak afdal karena kamu tidak bisa memilih yang terbaik. Kamu datang, kamu pilih yang terbaik. Kamu ingin berkurban dengan yang terbaik. Kabshan, akran, nah, barakallahu fikum. Sehingga kamu lihat seberapa harganya, kamu bayar. Belum tentu sekian betul sekian. Nah, atau kamu cari yang baik yang sesuai dengan apa yang kamu punya dari uangmu. Sehingga jangan sampai kita kemudian mengiklankan banknya juga. Samping mengiklankan membuka kesempatan kurban, juga mengiklankan banknya. Bank ini ya. Oh saya banknya lain, makanya di bank ini saja. Itu kan akhirnya mengiklankan banknya. Itu yang miris, ya, menyedihkan. Jadi bagaimana pengumumannya berarti? Kami membuka kesempatan bagi siapa yang mau berkurban, sekarang kambing dan sebagainya, silakan kami buka di sini, kami bawa ke tempat ini, alamatnya di sini, dan kami menyediakan hewan kurban. Barang siapa yang mau membeli, silakan datang, datang pilih hewan kurbannya. Enam. Apa ini? Daurah Nasional Jogja kemarin, panitia daurah melarang ikhwan salafin untuk berdagang. Ternyata larangan tersebut tidak dihiraukan. Ada ikhwan yang nakal mengelabui panitia ikhwan tersebut berdagang. Hanya saja yang menunggu dagangannya orang awam. Apa pendapat Ustaz tentang peristiwa tersebut? Ikhwan ibn a'azakumullah, sesungguhnya larangan tersebut berkait dengan tempatnya dan berkait juga dengan ikhwah yang mengaji. Jangan sampai terganggu dengan dagangan. Barakallahu fikum. Sehingga tidak punya kekuasaan panitia untuk melarang di seluruh Jogja untuk berdagang. Artinya ketika mereka berdagang di tengah kota, ya urusan mereka, bukan urusan kita. Tapi kalau di dalam lingkungan masjid, maka berarti dia melanggar bukan hanya peraturan dari panitia, tapi juga peraturan dari DKM masjid tersebut. Enam. Dan itu bukan sesuatu akhlak yang baik. Enam. Ustaz minta solusinya. Seorang istri gak bisa berangkat taklim karena harus bonceng ibunya. Si ibu juga ingin taklim, si istri juga ingin. Siapa yang harus dihalukan Ustaz? Ibu atau istri? Mungkin suami maksudnya ini. Suami kalau berangkat taklim harus membonceng ibunya. Istrinya juga pengen ikut. Bawa ibunya apa bawa istrinya? Bolak-balik aja deh. Nanti ya, antri ibu dulu. Gue taruh di tempat akhwat, balik lagi jemput istrinya. Kamu dapat dua pahala. Insyaallah ta'ala. Mengapa saya katakan ibu dulu? Karena memang laki-laki itu lebih mementingkan ibunya daripada istrinya. Kalau perempuan, lebih mementingkan suaminya daripada orang tuanya. Ketika dalam sujud disyariatkan berdoa, apakah juga menyebutkan nama-nama Asmaul Husna atau selawat terlebih dahulu sebelum berdoa? Nah, berdoa dengan apa yang kamu ucapkan, doa-doa yang ma'thur. Seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau doa Allah menasaluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amal mutakabbala, yang diajarkan kepada sahabat yang mulia Mu'ad fi duburi kulli salat, di belakang setiap salat. Dan boleh dengan doa-doa lain, silakan. Bahkan tidak boleh membaca Al-Quran, tetapi boleh berdoa dengan doa dari Al-Quran. Dan itu pendapat yang saya lihat wallahu ta'ala alam rajih, bahwa itu bukan baca Quran, dia sedang berdoa walaupun dari Quran, tapi saat itu dia bukan sedang membaca Quran, tapi sedang berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah, ada dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, juga ada dalam Quran. Sehingga tidak mengapa kalau niatnya berdoa. Innamal a'malu binniyat, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun salawatnya, kamu sudah bersalawat yaitu ketika tahiyat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Naam. Barakallahu fikum wal 'afwa minkum. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.